Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah, wala takilna ila anfusina tarfata'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Ashribah, bab yang ke-9, yang hadis-hadisnya telah kita baca kemarin. Ada satu hadis yang belum kita ambil beberapa ulasan dari hadis tersebut. Hadis 5173, bunyi babnya, dibolehkan meminum perasan buah selama belum mengeras dan belum berubah menjadi minuman yang memabukkan. Ya. Hadis 5173, halaman 673. Di sini dengan sanadnya Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi, baris yang ketiga. An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an qala ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب. Ditawarkan kepada Nabi seorang wanita dari Al-Arab, maksudnya dari orang-orang biasa, ya, dari orang-orang Badui, ya, untuk dinikahi oleh Nabi, ya, untuk dinikahi, untuk dilamar oleh Nabi SAW. Fa'amara Aba Usaidin an yursila ilaiha. Maka Nabi memerintahkan Abu Usaid, ya, As-Sa'idi, ya, yang kemarin ceritanya dia menikah dengan wanita ini atau dengan wanita yang lain, ya. Maka Nabi memerintahkan Abu Usaid an yursila ilaiha, untuk mengutus, mengirim pesan kepadanya bahwa Nabi akan datang. Ya. Fa'arsala ilaiha, maka Nabi merintahkan Abu Usaid untuk mengirim putusan, menyampaikan bahwa wanita ini bersiap-siap atau datang di satu tempat agar Nabi SAW melihat di sana. Ya. Fa'arsala ilaiha faqadimat. Maka Abu Usaid mengirim utusan kepada wanita ini untuk datang, maka dia pun datang. Fanazalat fi ujumi Bani Sa'idah. Wanita ini singgah atau datang menuju benteng-benteng Bani Sa'idah, karena perkampungan satu suku itu terkadang ada pagarnya. Suku Bani Sa'idah, ya, ada utumnya. Ujum itu sama dengan utum, yang bangunan-bangunan yang memagari beberapa rumah, ya, tembok yang memagari beberapa rumah. Ini milik Bani Sa'idah, yang Sahal bin Sa'ad dan Abu Usaid dari keluarga itu, dari kaum ini. Makanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dari Bani Sa'idah, Abu Usaid As-Sa'idi dari Bani Sa'idah. Jadi wanita yang diceritakan tadi berada di kampung Bani Sa'idah, ya. Ala Utum atau ala Ujum Bani Sa'idah. Maka Nabi SAW berangkat, fakharaja Rasulullah SAW hatta ja'aha. Nabi SAW keluar dari Madinah menuju di mana wanita tadi ya berada, di salah satu rumah di perkampungan Bani Sa'idah. Ya. Hatta ja'aha, hingga sampailah Nabi di mana tempat beradanya wanita tadi. Fadakhala 'alaiha. Maka dia pun masuk. Ya. Ini untuk nazar. Ya, untuk nazar. Ya. Fa idza imra'atun munakkisatun ra'saha. Ya. Ketika sudah sampai kepada wanita ini, ternyata wanita ini tetap menundukkan wajahnya. Ya, munakkisatun ra'saha, menundukkan kepala dan tidak melihat kepada Nabi. Falamma kallamaha Rasulullah sallam, ketika Nabi SAW berbicara kepadanya, ini menunjukkan dalam masalah nazar itu boleh boleh berbicara, menanyakan ya, apa kegiatannya ketika nazar. Ini salah satu daya tarik untuk nanti memutuskan melanjutkan ke khidbah, bukan hanya sekedar melihat ya, tapi juga untuk menanyakan apa kebiasaannya, sekolah di mana, misalnya pekerjaan kalau mereka sudah bekerja, kebiasaan harian apa, ya, baca Al-Quran atau pengajian, kalau mencari ciri-ciri wanita yang baik misalnya, temannya apa, biasa setiap hari main HP misalnya, bermedsos ria. Ini pertanyaan-pertanyaan zaman sekarang ini, dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Falamma kallamaha Rasulullah SAW qalat, ketika Nabi mulai berbicara dengannya, ternyata wanita ini mengatakan, a'udhu billahi minka. A'udhu billahi minka. Tahu kan? A'udhu billahi minka. Dia ketika Abu Usaid menyampaikan kepadanya, mungkin Abu Usaid mengatakan, ada seorang laki-laki ingin menadarmu tanpa memberitahukan siapa. Ya. Tanpa memberitahukan, dan dia adalah orang Badui, orang kampung. Ya. Ya. Jadi wanita ini ketika disampaikan, tidak disampaikan siapa orang yang akan melamarnya atau menadarnya, hanya disampaikan ada laki-laki nanti yang akan menadarmu. Maka ketika mungkin kekhawatirannya, wanita memang begitu luar biasa. Ya, kadang kalau ya, dalam suasana malu yang luar biasa, mungkin dia ketakutan ya, maka dia menyampaikan kata-kata tadi, a'udzu billahi minka, saya berlindung dengan Allah darimu. Maksudnya dia tidak suka, atau ya, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ini hanya sebatas kata-kata yang memberikan penjelasan kepada Nabi, bahwa pesan kepada Nabi bahwa kalau nanti kamu menikahi saya, ya saya berharap engkau menjadi orang yang baik. Ya, engkau menjadi orang yang baik. Ya. Qal qad a'adtuki minni. Nabi SAW langsung menjawab bahwa saya telah memberikan seperti yang kamu inginkan, bahwa engkau telah terlindungi dari saya. Engkau telah terlindungi dari saya. Maksudnya Nabi SAW tidak jadi melanjutkan khidbah, berarti ketika nazar itu Nabi SAW tidak menginginkan dan tidak melanjutkan ke khidbah. Nabi tidak cocok dan tidak setuju dengan wanita ini. Kata Imam Nawawi, tidak setuju Nabi, hati Nabi tidak tertarik dengan wanita ini, kemungkinan karena bentuknya ya, sebagaimana ada seorang wanita yang datang yang hendak menghibahkan dirinya kepada Nabi Ya, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Ya. Nabi datang seseorang, ya Rasulullah nikahi saya, maksudnya menghibahkan, dan ini kekhususan Nabi SAW. Maka Nabi SAW menazarnya, dilihatnya, dan Nabi SAW, ya, sebagai seorang manusia, dia tidak terlalu tertarik dengan wanita ini. Ya. Dan sama dengan ini, ketika dia nazar, yang pertama kemungkinan Nabi tidak tertarik dengan bentuknya, ya. Maka Nabi SAW mengiyakan atau memberikan apa yang diinginkan oleh wanita ini, bahwa saya telah engkau mendapatkan apa yang kamu inginkan dari saya. Maksudnya dia sudah terlindungi dari Nabi. Kemungkinan kedua, Nabi tidak tertarik dengannya karena akhlaknya. Ya. Kata-kata tadi juga sangat berpengaruh pada Nabi. A'udzubillahi minka. Dan ini ungkapan diucapkan oleh Maryam. Ya, ya, Maryam ibnati Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika datang laki-laki, dan ini menunjukkan wanita ini sebenarnya cara bentuknya seperti ini bukan karena benci kepada laki-laki, ya, khawatir dari bahaya laki-laki. Dan ini menunjukkan wanita itu juga baik. Ya. Maryam ibnati Imran, ibunda Nabi Isa, ketika didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki. Sementara dia wanita yang terjaga, wanita yang terpelihara, wanita yang saliha. Ya. Dia mengatakan, A'udhu birrahmani minka. Ya. Kata Maryam kepada malaikat Jibril. Karena dia tidak tahu itu malaikat Jibril. Dan wanita ini juga tidak tahu bahwa ini Nabi. Ya. Wanita yang dinazar oleh Nabi tidak tahu bahwa Nabi. Saya yakin bahwa Abu Usaid ketika mengirimkan pesan kepadanya untuk datang, dia hanya mengatakan ada laki-laki yang melamarmu, ya, tanpa memberitahukan Nabi. Ya. Ini menunjukkan bahwa penerimaannya nanti, ya, penerimaan melihat akhlak laki-laki yang akan datang, ya, kepadanya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada, menolak atau tidak tertarik dengan wanita ini dengan dua kemungkinan tadi, kata Imam An-Nawawi. Mungkin dari bentuk fisik, ya, karena manusiawi. Anda seseorang itu tertarik dengan wanita di matanya cantik, tapi di mata orang lain tidak. Ya. Maka dia menerima, ataupun dia tidak menerima walaupun di mata yang kenapa para sahabat tadi menyampaikan menawarkan wanita ini kepada Nabi, karena mereka mungkin menganggap dia cantik, tapi kepada Nabi tidak. Menurut Nabi tidak, maka Nabi tidak tertarik. Ini kemungkinan yang pertama. Kedua, tentang Nabi, ya, mungkin agak tersinggung juga dengan kata-kata wanita ini, a'udzu billahi minka. Ya. Kata Nabi SAW, qad a'adztuki minni. Aku telah berikan perlindungan itu darimu, untukmu dari saya. Ya. Faqalu laha, maka orang-orang termasuk Abu Usaid atau Sahal mengatakan kepadanya, atadri man hadza? Ya, tahukah kalian engkau wanita siapa dia tadi? Maksudnya yang melamarnya, yang menazarnya. Faqalat la. Nah, ini dia tidak tahu bahwa itu Nabi SAW. Orang kampung. Ya. Faqalu hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'aki liyakhtubaki. Dia yang tadi itu Nabi yang datang untuk melamarmu. Ya. Qalat ana kuntu asqa min dhalik. Akhirnya wanita ini menyesal. Ya. Dan dia mengatakan, saya benar-benar, ya, berada dalam kesengsaraan yang luar biasa. Maksudnya dia kecewa karena kata-katanya tadi, dan Nabi SAW tidak tertariknya Nabi dengan dua kemungkinan. Bisa jadi karena memang tidak terlalu menarik bentuknya, ya, karena nazar itu manfaat, hikmah dari nazar yang disyariatkan. Bagaimana kita tertarik sebelum khidbah? Melihat apa yang kata Nabi kepada Jabir, lihatlah kepadanya apa yang membuatmu tertarik untuk mengkhitbahnya, untuk melamarnya. Ya, makanya ada nazar. Dan nazar ini bukan pacarannya. Dan bukan juga ta'aruf. Ya, kan ta'aruf itu kan, tidak tahu saya apa maksudnya ta'aruf ini. Ya, apa ada kesamaannya dengan pacaran? Bisa jadi sama, walaupun istilahnya sudah diislamkan. Ya. Dia hanya ada apa? Mungkin kalau ta'aruf itu adalah mengenal, mencari tahu tentang wanita, tentang laki-laki melalui jalan-jalan yang syar'i, tidak apa-apa. Tapi kalau tukar-menukar, ya, tukar-menukar nomor telepon, saling telepon-teleponan, saling nanti tengah malam bangunkan dalam rangka ta'aruf, ini tidak ada bedanya dengan pacaran. Jadi mencari tahu tentang pasangan yang akan dinikahi dengan melalui keluarganya, melalui temannya, ya, bukan melalui Facebook ya. Ya, bisa jadi orang atau IG-nya ya, ya, mencari tahu, karena memang yang ada di Instagram dengan Facebook dengan media sosial yang lain itu belum tentu itu yang aslinya. Maka untuk mencari tahu tentang seseorang, cari tahu dengan dari temannya, dari keluarganya, ya, ya, sekolahnya, ya, ini untuk mencari tahu. Ini yang mungkin dimaksud dengan ta'aruf, ya. Jadi nazar, melihat, ya, melihat fisiknya, menanyakan kebiasaannya, kemudian barulah khidbah. Barulah khidbah. Kalau memang sudah tertarik, langsung dilamar. Nah, yang kalau sudah dilamar ini tidak boleh dilamar oleh orang lain. Tapi kalau masih nazar, ya masih nazar, boleh lagi. Kalau memang wanita ini menginginkan, tapi tentu juga ya, selesaikan urusan dengan yang menazar pertama. Kalau menazar pertama memang sudah menjawab tidak melanjutkan, maka dia boleh dinazar oleh orang lain. Adapun sudah dikhidbah, sudah dilamar, itu tidak boleh dilamar oleh orang lain. Ya, tidak boleh dilamar oleh orang lain. Dan ini yang dilakukan Nabi SAW dan ternyata tidak jadi. Ya, tidak jadi. Sama halnya dengan wanita yang tadi menghibahkan. Ya, ketika Nabi tidak ada jawaban dan dipahami oleh salah seorang pemuda yang ketika itu ada di sana. Dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, saya melihat engkau tidak tertarik dengan wanita ini, maka izinkan saya menikahinya. Ya. Akhirnya dia dinikahkan oleh Nabi dengan wanita tersebut. Ya. Dan ini bukan dalil Nabi menikahkannya. Ya, sekarang ada orang yang dinikahkan oleh tokoh agama. Ya. Saya sudah dinikahkan oleh Ustadz Fulan. Sementara ayahnya masih ada, orang tuanya masih ada, walinya masih ada. Dan ini hanya ringkas cerita. Nabi menikahkan maksudnya, ya tentu dengan proses-proses nanti pernikahannya dengan walinya. Ya. Nabi SAW menanyakan, ini si Fulan datang kepadamu, kamu mau? Nah, ketika mau lanjut dengan proses pernikahan. Atau wanita ini memang tidak ada wali. Nabi SAW tahu bahwa wanita ini tidak ada walinya, tidak ada, dia hidup sendiri. Makanya orang, kata para ulama, wanita yang tidak ada walinya, siapa walinya? Hakim. Dan Nabi SAW pemimpin ketika itu. Ya. Ya. Bahwa pemimpin adalah wali wanita yang tidak punya wali, yang tidak punya orang tua, tidak punya kerabat laki-laki, ya, paman, anak laki-laki, saudara laki-laki tidak ada. Maka as-sultanu waliyyu man la waliyalah. Bisa jadi Nabi fungsinya seperti itu. Karena dia Nabi tahu bahwa wanita ini tidak punya wali, maka Nabi menikahkan laki-laki tadi, sahabat tadi, dengan wanita yang, ya, yang datang untuk menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Ini yang menikah. Ya, saya uzawwijuka biha bima ma'aka minal Quran. Ya, ini menunjukkan bahwa terkadang mahar itu bisa dengan yang dengan mengajarkan, bukan karena hafalan, dengan niat mengajarkan wanita ini apa yang dihafal oleh laki-laki tadi. Bukan sekedar membaca, bukan karena sekedar menghafal, tapi mengajarkan wanita itu. Karena kalau dia hafal, apa manfaatnya untuk wanita? Padahal mahar itu kan manfaat untuk wanitanya. Ya. Mahar itu sesuatu yang diberikan berupa manfaat kepada wanita. Kalau laki-laki ini hafal Al-Quran tanpa ada manfaat untuk wanita, tidak ada juga. Jadi mimama akan melakukan, artinya mengajarkan apa yang dihafal oleh laki-laki ini kepada wanita tersebut. Inilah beberapa langkah menikah. Ya. Alhamdulillah, insyaAllah kita semua sudah menikah. Ya. Masih ada yang membujang, ya cepat menikah. Ya. Yang masih satu, cepat dua. Ya. Kata wanita ini, ana kuntu asqa min dzalik. Ya, dia menyesali kejadian karena tidak tahu. Diterjemahkan dengan apa? Aku benar-benar merugi karena hal ini. Ya, rugilah. Tak jadi jadi suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sahlun fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sekarang yang kita ceritakan. Pangkal hadis ini tidak ada hubungan dengan bab kita. Ya. Tidak ada hubungannya dengan bab kita. Nanti akan berhubungan dengan perkara yang lain. Ini ya, qala sahlun fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin hatta jalasa fi saqifati bani Sa'idah huwa wa ashabuhu. Nabi SAW datang ketika itu duduk di datang ke Saqifah bani Sa'idah untuk proses nazar tadi, dia bersama para sahabatnya. Thumma qal askina li sahlin, ya, kata Nabi, ya, hidangkan kepada kami minuman, ya, minuman milik Sahal, Sahal bin Sa'idah, Sahal bin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Qala fa akhrajtu lahum hadzal qadah fa asqaituhum fi, kata Sahal, maka saya keluarkan untuk mereka semua al-qadah, ya, semacam yang kemarin kita sebutkan, ya, mangkok, ukurannya ukuran mangkok sup, ya, mangkok sup, ya. Itu yang dikeluarkan oleh Sahal, fa asqaituhum fihi, dengan mangkok tersebut saya tuangkan, hidangkan minuman untuk mereka. Nah, mungkin yang berkenaan dengan Nabi, ya, berhubungan dengan Nabi, karena qadah yang selalu dijaga oleh Anas dalam hadis terakhir, ya, itu fungsinya untuk menghidangkan kepada Nabi minuman dengan segala jenisnya, air biasa, air putih biasa, atau Nabi, ya, air perasan buah yang disimpan, ya, kemudian susu, ya, dan yang lainnya. Kemudian qala Abu Hazim fa akhraja lana sahlun dzalikal qadah fa syaribna fihi. Qala thumma stawhabahu ba'da dhalika Umar bin Abdul Aziz fawahabahu lahu, ya. Wa fi riwayah Abi Bakri bin Ishaq qala asqina ya Sahal. Jadi mangkok yang digunakan untuk menghidangkan minuman kepada Nabi ketika itu berarti bersentuhan dengan mulut Nabi, ya. Ya, bersentuhan dengan mulut Nabi itu nantinya diminta oleh Umar bin Abdul Aziz. Diminta oleh Umar bin Abdul Aziz mangkok tersebut, ya, maka Sahal bin Sa'ad atau keluarganya, ya, menghibahkan mangkok tersebut kepada Umar. Dan tujuan Umar bin Abdul Aziz adalah itu kemarin yang kita sempat sebutkan, untuk mengambil berkah dari barang yang pernah bersentuhan dengan jasad Nabi, ya, yang keluar dari jasad Nabi, yang ada pada tubuh Nabi, atau yang pernah bersentuhan dengan kulit Nabi, dengan tubuh Nabi SAW. Ini para sahabat dan para tabi'in melakukannya untuk mengambil berkah. Bahkan Nabi SAW sengaja membagi-bagikan rambutnya yang sudah dicukur kepada seorang sahabat untuk dibagi-bagikan, ya. Dan bahkan Ummu Sulaim dalam hadis yang sahih, ketika Nabi tidur siang di rumahnya dan Nabi berkeringat, diambil tetesan-tetesan keringat Nabi kemudian dimasukkan ke dalam botol minyak wangi. Ketika Nabi tersentak bangun dan menanyakan untuk apa, kata Nabi, untuk minyak wangian keluarga kami, ya, karena keringat Nabi harum. Ya, Nabi SAW itu memang disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlaknya dan begitu juga bentuk tubuhnya disempurnakan. Dan kita sudah belajar di bulan Ramadan yang lalu, ya, bukan Ramadan yang lalu, sebelumnya tentang Syama'ilun Nabi, ya, tentang sifat-sifat dan fisik Nabi, dari bentuk bentuk rambutnya, ukuran tubuhnya, bidangnya, dada Nabi SAW, bagaimana dia berjalan, keringatnya bagai tetesan-tetesan kristal yang harum, ya. Kata para sahabat, Nabi itu apakah seperti kilauan pedang, saking berserinya, saking indahnya? Kata para sahabat, tidak, dia seperti bulan purnama, ya, bulan purnama, ketampanan dan kegantengan Nabi SAW yang luar biasa, kesempurnaan kesempurnaan jasmani dan rohani yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka para sahabat mengambil berkah karena suci, ya, dari apa yang ada yang dimiliki oleh Nabi, yang pernah bersentuhan dengan Nabi, pakaiannya dan yang lain, bahkan air ludahnya, sebagaimana hadis Suhail bin Amr, ya, dalam peristiwa Bai'atul Ridwan, air sisa air wudunya, ya, juga dijadikan untuk berkah oleh para sahabat Nabi SAW. Dan ini semuanya kekhususan Nabi, dan semuanya kekhususan Nabi. Ada yang perlu saya sampaikan di sini untuk memberikan ulasan adalah perkataan Imam Nawawi tentang ini, masalah mengambil berkah. Ya, halaman tidak tahu saya halaman berapa. Ini adalah bentuk mencari keberkahan dengan bekas minum Nabi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, dan dengan apa yang beliau pegang, pakai, atau yang di dalamnya terdapat sebab datangnya keberkahan ini, juga seperti yang sudah disepakati. Kata-kata yang disepakati oleh para ulama ini harus kita, ya, lihat, ya. Kalau yang disebutkan sebelumnya itu sepakat para ulama, yang disebutkan sebelumnya itu sepakat para ulama, barang-barang milik Nabi, ya, sepakat para ulama, disepakati oleh para ulama salaf dan khalaf, itu yang terakhir, untuk mencari keberkahan dengan melaksanakan sholat di tempat sholat Rasulullah SAW, yaitu di Raudhah, ya. Lalu masuk, nah, ini yang tidak sama sekali disepakati oleh para ulama, lalu masuk ke dalam gua yang pernah dimasuki oleh Nabi SAW, ini sama sekali tidak pernah, tidak seorang sahabat pun yang pernah melakukannya, ya. Dan Nabi setelah jadi Nabi tidak pernah balik lagi ke gua Hira, tidak pernah setelah dia masuk ke gua Thur untuk perjalanan proses hijrah, tidak pernah lagi melakukan itu. Abu Bakar juga tidak pernah. Jadi mencontohkan, ya, kesepakatan para ulama dengan contoh yang terakhir itu tidak tepat, karena tidak ada kesepakatan sama sekali, tidak ada nukilan sama sekali. Ada nukilan dari Abu Hurairah kemudian dijelaskan para ulama, ya, tentang apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah tidak sesuai dengan, bahkan diingkari oleh sebagian para sahabat yang lain, ya. Intinya contoh datang ke gua ini tidak disepakati, dan bahkan tidak ada para sahabat yang berpendapat demikian, ya. Sementara barang yang pernah dipakai oleh Nabi jelas, ya, yang ada di rumahnya, yang ada pada para sahabat, seperti yang dicontohkan tadi, piringnya, mangkoknya, seperti yang diminta oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz, dari mangkok yang pernah dipakai oleh Nabi, ya, ini bisa. Tetapi kalau yang sudah sampai jarak-jarak yang jauh seperti gua Hira dan gua Thur, sama sekali tidak ada, bahkan tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke sana. Dari mana asal kesepakatannya? Ya, dari mana asal kesepakatan sementara para sahabat sama sekali tidak ada melakukan? Kalau seandainya itu sebuah keutamaan, maka akan lebih dahulu mereka melakukannya. Ya. Akan lebih dahulu mereka melakukannya. Seperti contoh Raudhah, ya, tempat yang Nabi sholat di sana antara rumahnya dahulu dengan mimbarnya. Jelas dan didukung oleh hadis keberkahan tempat tersebut. Adapun gua Thur, tidak ada sama sekali. Gua Hira juga tidak ada sama sekali. Tidak ada dalil, ya. Dan kita tidak tahu apakah Nabi pernah sholat di sana atau tidak. Karena masalahnya yang tempat dia pernah sholat, ya. kecuali dalam perjalanan Mekah Madinah atau Madinah ke Mekah. Memang Abdullah bin Umar ya berusaha untuk menuju tempat di mana Nabi berhenti untuk sholat. Jadi dia perkirakan di mana Nabi berhenti dalam perjalanannya untuk sholat, di situ dia, setelah Nabi meninggal dunia, di situ dia tuju untuk sholat di tempat di mana Nabi sholat. Itu pun diingkari oleh ayahnya, ya, diingkari oleh ayahnya, ditegur oleh ayahnya, karena Nabi SAW tidak bermaksud tempatnya, nah, tidak bermaksud dengan kesucian tempatnya, tetapi karena begitu besarnya kecintaan Ibnu Umar untuk mencontoh Nabi, maka dia bersyukur. Bukan karena tempatnya, tapi karena ingin mencontoh Nabi. Ya. Sementara sebagian kaum muslimin justru ya, untuk yang pernah, yang sering kali dilakukan Nabi, tidak dilakukannya. Tapi untuk yang sekali-kali itu dikejarnya. Ya, untuk sholat lima waktu yang dijaga di awal waktu oleh Nabi, atau sholat rawatib, atau puasa Senin Kamis yang memang jelas-jelas sunnah, mereka tidak kerjakan. Ya. Tetapi kalau untuk yang seperti itu sangat tertarik mereka. Bahkan mereka tidak ada yang sholat. Ada yang tidak sholat. Tapi kalau yang itunya mereka kejar. Ya. Bersusah-susah untuk menegakkan yang Nabi SAW melakukannya. Bukan untuk menyampaikan ibadah. Karena kebetulan saja singgah sampai di sana waktu sholat. Kemudian dia sholat. Ya. Bukan karena mensucikan tempatnya. Dan Ibnu Umar melakukannya bukan karena mensucikan tempatnya. Tapi karena mencontoh Nabi itu saja. Ya, itu yang itu pun bukan suatu hal yang baik menurut memaksa-maksakan ya, diri menurut ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini yang perlu kita sampaikan bahwa mencontohkan kesepakatan para ulama dengan mendatangi gua di mana Nabi SAW memasukinya, tidak ada contohnya, tidak ada seorang para ulama pun yang pernah datang ke sana. Sebutkan Imam Syafi'i pernah ke situ? Tidak ada. Jangankan mereka yang setelah-setelahnya, para sahabat sama sekali tidak ada yang pernah datang. Yang di Mekah tinggalnya pun tidak ada yang pernah datang ke sana. Ya. Dari mana bentuk kesepakatannya? Tapi kalau raudhah, ya, jelas. Jadi contoh yang kalau juga seperti yang sudah disepakati para ulama salaf atau khalaf untuk mencari keberkahan dengan melaksanakan salat di tempat salat Rasulullah SAW, yaitu di raudhah, ini sepakat ya memang. Tapi kalau contoh berikutnya, lalu masuk ke dalam goa yang sudah dimasukkan Nabi SAW dan sebagainya, contoh lain dalam mencari keberkahan adalah, ini contoh-contoh yang lain ya, Nabi SAW memberikan rambut beliau kepada Abu Talha untuk dibagikan kepada orang-orang, jelasnya, Nabi yang melakukan. Nabi SAW memberikan kain beliau untuk dijadikan kain kafan anak perempuannya, ya, Ruqayyah, istrinya Uthman ya. Ya. Nabi SAW menanamkan dua pelepah daun kurma pada dua kuburan. Ini hadis Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari. Dan itu bukan karena pelepahnya. Pelepah kurma itu hanya timing saja, timer saja. Sebenarnya adalah doa Nabi SAW yang berkahnya, bukan pelepahnya. Makanya Nabi ketika dalam hadis itu mengatakan, semoga Allah meringankan azab untuk dua penghuni kubur ini selama dahan pohon ini masih basah. Berarti dahan pohon itu hanya sebatas timer, waktu durasinya, untuk meletakkan durasinya. Sementara yang syafaatnya adalah syafaat Nabi, doanya la'allallah, semoga Allah, doanya itu yang berkah. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga dengan melakukan hal yang sama. Mungkin kalau berdoa jelas semua bisa berdoa, tapi kalau dengan melakukan mencontohkan yang sama, tidak ada. Dan para sahabat juga tidak mengikuti. Ya, karena itu adalah kekhususan Nabi SAW untuk memberikan syafaat kepada dua penghuni kubur dengan doanya, sementara daun pohon tersebut yang masih basah itu hanya waktu kering dia datang azab lagi. Kering lagi, kalau sudah kering dahan pohon tersebut datang azab lagi. Karena Nabi hanya memberikan batasan itu. Itulah yang diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa Nabi SAW. Ini juga perlu kita sampaikan, ini bukan dari pohonnya, tetapi dari doanya Nabi yang berkah. Ya. Kemudian Bintu Milhan, itu yang Ummu Sulaim ya, Ummu Sulaim Bintu Milhan mengumpulkan keringat Nabi SAW yang tadi kita ceritakan. Para sahabat mengambil air wudhu bekas wudhu Nabi SAW, ini yang sering kali ya. Para sahabat menggosok wajah mereka dengan dahak atau ludah Nabi, itu yang di Bai'atur Ridwan. Karena bukan tidak bau ya. Nabi SAW itu tidak ada baunya. Wangi. Wangi. Kan Allah SWT mensucikan, membersihkan jasmani dan rohani Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang perlu kita berikan dari ulasan tentang bab yang ke-9 dan kita lanjut ke bab yang ke-10. Belum kita baca hadis satu pun hari ini. Bab yang ke-10, bab jawazu syurbil laban, bolehnya minum air susu ya, susu. Tidak tahu saya kenapa Imam Muslim membawakan pembahasan tentang minum susu ini ya, dan Imam Nawawi membuatkan bab ini karena, atau mungkin ada yang mengharamkan sehingga ada yang memakruhkan sehingga dibuatkan dalilnya bahwa Nabi minum susu. Nabi SAW minum susu. Kita lihat hadisnya. Hadis yang pertama nomor 5175. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ubaidullah bin Muadz Al-Anbari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Al-Bara. Al-Bara sahabat Nabi radhiyallahu taala an qala qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu lamma kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Al-Madinah. Ini kisah masyhur. Masyhur sekali, dia singgah di tempat pengembalaan ibnu Ummi Abdin, Ummu Abdin, ibunda Abdullah bin Mas'ud. Ma'an Nabi SAW min Makkah ila Madinah mararna bi ra'in. Kami lewat singgah di tempat seorang pengembala. Waqad atisha Rasulullah SAW, kata Abu Bakar, dan Nabi sudah begitu haus. Qala fahalabtu lahu kusbatan min labanin, ya, maka saya perahkan untuknya kusbah itu tempat wadah, tetapi dari batu, ya, dari batu yang dilekukkan. Fa'ataituhu biha fashariba hatta raditu, maka saya bawakan ya susu yang sudah saya perah tadi dan saya hidangkan untuk serahkan kepada Nabi dan sampai saya ridha, maksudnya melihat Nabi SAW benar-benar puas dengan minum itu. Bagaimana perhatian Abu Bakar kepada Nabi SAW, dia tidak mementingkan dirinya, dia benar-benar memperhatikan Nabi SAW sampai minumnya Nabi itu sampai tingkat di mana dia sudah puas melihat Nabi puas dengan minumnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi minum susu. Ya, Nabi minum susu. Ya. Kemudian berikutnya 5176. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Muthanna wa bin Bashar wallafdhu li bin Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Aba Ishaq al-Hamdani yaqulu sami'tu al-Bara, masih Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala an, yaqulu lamma aqbala Rasulullah sallam min Makkah ila al-Madinah. Ini perjalanan hijrah ya, yang tadi itu ya. Fa atba'ahu Suraqah ibn Malik ibn Ju'thum, ini yang mengejarnya ya, untuk membunuh Nabi tetapi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Suraqah masuk Islam. Qala fada'a alaihi Rasulullah sallam fasakhat faras fasakhat farasuhu, ketika hampir dekat dengan Nabi maka Nabi mendoakan ya kecelakaan untuknya, maka terbenamlah atau terjungkir terbenam kaki kudanya, ditelan oleh bumi sehingga dia tersungkur jatuh. Faqala du'allaha li, ya, maka dia minta kepada Nabi, doa, berdoalah kepada Allah untukku, untuk menyelamatkanku. Wala adurruka, dan saya tidak akan mencelakaimu. Qala fada Allah, maka Nabi berdoa kepada Allah. Qala fa'atisha, ceritanya selesai dengan Suraqah ya, ringkas hadis ini. Ya, setelah Nabi mendoakannya, kemudian dia menyatakan keislaman berkali-kali, itu bukan satu kali dalam sirah Nabi. Kemudian dia pergi dengan setelah menyatakan keislaman, kemudian dia berpesan, dia mengatakan, saya akan berupaya untuk melindungimu. Maka ketika dia pulang kembali, dia berpapasan dengan pasukan Quraisy untuk mengejar dari arah tersebut. Arah itu memang tidak ada yang tahu, karena Nabi SAW mencari jalur yang tidak disangka-sangka oleh orang Quraisy. Ternyata ada juga yang sampai ke sana, dan Suraqah mengatakan, kalau kalian dari arah ini, saya sudah wakili kalian. Kalau dari arah yang datang sekarang ini, saya sudah wakili kalian. Ya, maksudnya tidak akan saya, sebagaimana kalian lihat saya ini gagal tidak membawa apa-apa, berarti kalian tidak akan membawa apa-apa. Ya, tidak perlu kalian lewat dari mengejarnya di arah sini, karena saya sudah pulang tanpa membawa apa-apa. Akhirnya mereka mengurungkan niat untuk melanjutkan pengejaran mereka dari arah yang datangnya Suraqah bin Malik. Ringkas cerita diceritakan oleh Wabara, qala fa'atisa, ini yang kembali ke bab kita, fa'atisa Rasulullah SAW famarru bira'i ghanamin. Nabi SAW haus, ya, lalu mereka lewat di pengembala kambing. Jadi susu kambing yang diminum oleh Nabi. Qala Abu Bakrin As-Siddiq fa akhadtu qadahan fa halabtu fihi li Rasulullah sallam kusbatan min laban fa ataituhu bihi fa shariba hatta raditu. Ini yang tadi Abu Bakar menghidangkan minuman kepada Nabi sampai dia sendiri puas melihat Nabi minum. Bukan dia yang puas minum, tapi melihat Nabi minum dia puas. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi minum susu kambing. Susu kambing. Berikutnya 5177. Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad bin Abbad wa Zuhair bin Harbin wal lafdhu li bin Abbad qala hadatsana Abu Safwan qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri qala ibn Musayyab qala Abu Hurairah. Ini hadis Abu Hurairah yang tadi hadis Al-Bara bin Azib. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi bi iliya bi qadahain min khamrin wa laban fa nadhara ilayhima fa akhadha al-labana fa qala lahu Jibril alaihi salam alhamdulillahi alladhi hadaka lil fitrah law akhadhta al-khamra ghawat ummatuka. Ini kisah perjalanan Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ilya, tempat di Syam, ya. Di malam perjalanan Isra Nabi ditawarkan atau dihidangkan kepada Nabi dua mangkok, ya, satu isinya susu yang satu lagi khamar, ya. Kemudian Nabi melihat kepada dua mangkok ini, fa nadhar ilaihima, kemudian dia mengambil susunya, fa akhadha al-laban, dan meminum laban. Fa qala lahu Jibril alaihissalam, maka Jibril memberikan komentar atau berkomentar, alhamdulillah alladhi hadaka lil fitrah, maha suci Allah yang telah menunjukkan kamu kepada fitrah manusia minum susu, bukan minum khamar. Minum khamar itu bukan fitrah manusia, minum khamar itu keluar dari fitrah yang sebenarnya. Kalau seandainya kamu mengambil khamar, maka umatmu akan gawat riwayah, akan sengsara, akan sesat, disebabkan oleh menyalahi fitrah. Disebabkan Nabi mengajarkan mereka untuk menyalahi fitrah, dan Nabi SAW justru minum susu dan tidak minum khamar, tapi umatnya justru yang menentang. Umatnya justru yang menentang, dan kita merasa dalam bab asriba yang kemarin kita sudah jelaskan, khamar yang diminum oleh umat Nabi SAW, padahal Nabi ketika itu minum susu, menunjukkan bahwa umatnya menentang Nabi SAW, menentang Nabi SAW. Tersisa tiga hadis lagi, 5178, 5179, 5160, 80, 80. 5178, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Salamah ibnu Syabib qala haddatsana al-Hasan ibnu A'yan qala haddatsana Maqil an Az-Zuhri An Sa'id bin al-Musayyib annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur bi Ilya. Ya, kisah yang tadi tetapi tidak sebutkan tempatnya. Kalau yang pertama disebutkan dihidangkan di Ilya. Kalau yang kedua ini tidak disebutkan, dihidangkan oleh Nabi dua mangkok, satu isinya susu, yang satu lagi isinya khamar, dan Nabi memilih susu. Tempat Ilya-nya tidak disebutkan. 5179 Imam Muslim mengatakan hadatsana Zuhair bin Harbin wa Muhammad bin Musanna wa Abd bin Humain kulluhum an Abi Asim qala bin Musanna hadatsana Ad-Dhahhak qala akhbarana bin Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah sahabat yang lain radhiyallahu anhuma yaqul akhbarani Abu Humaid As-Sa'idi, ini sahabat Nabi juga ya, jadi yang bercerita Jabir tapi peristiwanya pada Abu Humaid As-Sa'idi ya. Qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam biqadahi labanin minan naqi' laysa mukhammarah faqala ala khammartahu walau ta'rudu alayhi 'udan qala abu humayd innama amarta innama amarna bil asqiyati an tuka'a laylan wa bil abwabi an tughlaqa laylan. Ini tentang minuman Nabi SAW juga meminum susu dari kisah Abu Humaid As-Sa'idi. Kata Abu Humaid, saya datang menjumpai Nabi membawa satu mangkok susu dari Naqiyah. Dari Naqiyah. Tidak tahu saya apa itu Naqiyah. Laisa mukhammaran, yang tidak dipendamnya. Susu yang tidak diasamkan. Faqala ala khammartahu. Kenapa kamu tidak asamkan? Ya. Walau ta'arudu alaihi udan. Ini juga saya tidak tahu. InsyaAllah akan kita cari. Ya. Qala Abu Humaid. Kemudian Abu Humaid sahabat ini mengatakan radhiyallahu ta'ala an innama amarna bil asqiyati, sesungguhnya Nabi memerintahkan kami memendam atau menyimpan perasan susu, perasan-perasan ini di bejana yang terbuat dari kulit yang nanti akan diikat dan dilakukan di malam hari, disimpannya di malam hari tuka lailan. Kemudian Nabi juga memerintahkan kami untuk menutup pintu di malam hari. Ini bab yang lain ya. Nabi SAW memerintahkan malam hari tutup pintu. Wa an wa bil abwabi an tughlaqa lailan. Dan juga bejana-bejana, wadah-wadah, tempat-tempat benda yang ada isinya itu tutup malam hari. Perintah Nabi SAW. Dari sisi kesehatan dan ketaatan juga ya. Periuk atau kuali yang masih ada sisa lauk-pauknya tutup. Air yang bejana yang ada air, ember yang ada air yang untuk diminum tutup, ya. Apapun sampai tempat air yang terbuat dari kulit yang ujungnya kecil ya, itu pun diikat, disuruh di Nabi SAW untuk diikat. Pintu di malam hari jangan dibuka, jendela apapun juga tutup semuanya. Ini secara syar'i adalah perintah Nabi, secara keselamatan dan juga yang lain-lainnya, dan tidak ada yang perintah agama ini yang merugikan. Ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan bab kita. Nabi dihidangkan susu biasa yang belum diasamkan. Jadi ya, di sana di Madinah kita seringkali minum susu yang diasamkan. Ya, nanti dicampur gula. Susu sapi, susu kambing. Nanti ada yang dipanaskan, ada yang diasamkan nanti terserah, kalau kita minum langsung bisa, kita minum pakai, karena situ ada gula pasirnya juga, nanti dicampur roti, minumnya pakai roti ya. Hah? Apanya? Mukhammaran itu ya? Bisa jadi. Tunggu dulu, kita akan cari artinya itu, nanti kita akan lihat lagi. Saya bacakan hadis terakhir 5180. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ibrahim ibnu Dinar qala haddatsana Rauh bin Ubadah qala haddatsana Ibnu Jurayd wa Zakariya ibnu Ishaq qala akhbarana Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul akhbarani Abu Humaid As-Sa'idi. Ini dua sahabat saling meriwayatkan ya, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam biqadahi labanin bimithlihi qala wa lam yadhkur Zakariya qawla Abu Humaid bil lail. Jadi intinya Nabi minum susu yang tadi adalah tentang minan naqi' laisa mukhammaran, yang tidak tertutup ya, yang tidak tertutup. Kemudian Nabi SAW, kenapa kamu tidak menutupnya? Oh ya, baru sekarang saya ingat walaupun nanti ditutup dengan satu batang kayu atau satu ranting, ya, satu ranting. Karena itu ya kejadian berarti di siang hari, di pagi hari, ya. Nabi Abu Humaid menghidangkan dengan di atas dengan bejana yang tidak ada tutupnya, atau dengan tempat yang dari kulit tadi yang tidak tutupnya dihidangkan oleh Nabi. Nabi menanyakan, kenapa kamu tidak menutupnya? Karena ini yang tadi berkenaan dengan bab, dengan masalah perintah Nabi menutup tempat-tempat bejana-bejana, wadah-wadah yang ada isi apapun, minuman atau yang lain-lainnya, makanan, tutup di malam hari. Karena kisah ini memang menunjukkan Nabi SAW kalaupun tidak minum, tidak minum karena tidak ditutup, tetapi dalil tentang minum susu juga ada, ya. Nabi tidak minumnya lantaran tidak ditutup, bukan karena susunya. Jadi bab minum susunya tetap ada, atau dalil tentang minum susunya juga ada. Dan inilah beberapa hadis tentang minum susu dan Nabi SAW minum susu. Susunya di sini susu kambing, ya, dan susu apapun juga, susu unta, ya, kemudian susu sapi, ya, susu sapi. Ini tentu sangat luar biasa. Dan yang berkenaan dengan bab kita yang apa adalah susu kambingnya. Susu kambingnya diserahkan, diminumkan kepada Nabi, karena dalam peristiwa hijrah tadi tentu yang disebut adalah ra'i ghanam, pengembala kambing. Berarti yang diminum oleh Nabi adalah susu kambing. Dan tidak ada perbedaannya antara susu sapi, susu unta. Dan bahkan susu unta ada kelebihan yang lain, yaitu untuk obat, ya, sebagaimana yang diperintahkan Nabi kepada para sahabat yang sakit untuk minum susu unta dicampur air seninya, ya, bukan air seninya dia minum, ya, tetapi dicampur air seninya. Dan ada kita lihat orang yang minum langsung, ya, luar biasa, ya, beraninya orang. Memang pernah minum, Pak? Ya. Ya jelas, ya, kencing, ya. Ya, bau untanya. Ya, tapi susunya luar biasa. Kalau yang memang tidak, yang baru minum, ya pasti bocor olehnya. Dan kita seringkali merasakan ketika dah lama tidak minum, kita minum, beberapa lama kita harus ke WC. Jazakumullah. Tidak tahu apakah memang dia membersihkan atau kena pengaruh kena lama tidak minum susu unta. Adapun susu kambing biasa, apalagi kambing yang terkenal untuk diambil susunya. Sampai di situ pelajaran kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.